kau jauh-jauh dariku. Bang, cepat datanglah mendekat dan peluklah diriku. Biar aku bisa lampiaskan rasa rinduku ini. Dan peluklah diriku. Biar aku bisa lampiaskan rasa.